dari cinta. Liku tanpa bahagia sudah suratai cintaku yang pertama. Cinta tanpa kasih, tanpa akhir bahagia, gagal dan punah pada akhir cinta duka. Tangis dan duka hanya titik air mata dan senyum kehancuran. Cinta tanpa kasih, tanpa akhir bahagia, gagal dan punah pada akhir cinta duka. Tangis dan duka hanya titik air mata dan senyum kehancuran, hanya titik air mata dan senyum kehancuran.